Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin minnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekarang kita masuk pada al majlisul hadi asyar, majlis yang ke-11. Majelis yang ke-11 ini barakallahu fi adabi siyamil mustahabbah, tentang adab-adab puasa yang sifatnya mustahab, disukai, disunnahkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ikhwani, hadzal majlis في بيان القسم الثاني من آداب الصوم وهي الآداب المستحبة. Wahai saudara-saudaraku, ini adalah majlis penjelasan untuk golongan atau kelompok yang kedua, pembagian yang kedua dari adab-adab puasa, yakni adab yang disukai. Faminha diantaranya as-suhur, wahuwa al-aqlu fi akhiril lail, summiya bidhalik li'annahu yaqa'u fis-sahar. Adab yang pertama yang sifatnya mustahab adalah adab yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah sahur, ya, makan sahur, yakni makan di akhir malam. Dinamakan dengan suhur, suhur itu berkepikum sesuatu yang dimakan. Kalau pakai di fathah sahur, barakafikum, kalau suhur itu perbuatannya, kalau sahur ya itu sesuatu yang dimakan. Jadi as-suhur adalah perbuatan, ya, makan di akhir malam. disebut dengan suhur dikarenakan dilakukan pada waktu sahur, yakni waktu sahur, sahar, barakah hukum itu adalah akhir malam. Sekitar 50 ayat menjelang adzan yang kedua, adzan subuh yang kedua. Faqad amara an-nabi alaihi salatu wasalam bihi faqala tasahharu fa inna fis-suhur barakah. Nabi alaihi salatu wasalam beliau memerintahkan menyatakan sahurlah kalian karena pada makan sahur ada keberkahan. Muttafaqun alaih. Wa fi sahih Muslim an Amr ibn al-'As radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabi alaihi salatu wassalam qala fadlu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, bagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, seutama-utama antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ya, perbandingan antara ya puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab barakabikum mereka tidak sahur. Ya, barakabikum. Wa asna alaihi salatu wassalam ala sahur at-tamri. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau memuji orang yang bersahur menggunakan tamr kurma. Faqala, Nabi menyatakan ni'mah sahuril mu'min. Ni'mah sahurul mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya seorang mu'min adalah menggunakan kurma. Barakafikum. Di sini diambil faedah barakafikum bahwasanya makan sahur merupakan apa yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sahur merupakan perkara yang membedakan antara kita dengan ahlul kitab, di mana mereka tidak makan sahur. Kemudian faedah yang berikutnya, sebaik-baik makanan sahur adalah barakafikum kurma. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam as-suhur kulluhu barakah. Fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allah wa malaikatahu yusallun 'alal mutasahhirin. Nabi alaihi wasallam beliau menyatakan sahur semuanya barokah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sekedar seteguk air dari air putih, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang sahur. Rawahu Ahmad wa qala al-Mundhiri isnadun qawi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Imam al-Mundhiri menyatakan sanadnya kuat. Hadis ini menunjukkan barakafikum bahwasannya sahur adalah waktu yang barokah dan perbuatan yang barokah. Kemudian ada penekanan agar tidak meninggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Kemudian pada yang berikutnya, orang yang makan sahur maka akan mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Makna salawat dari Allah itu adalah pujian. Kalau makna salawat dari para malaikat itu adalah permintaan ampun untuk sang hamba tadi. Barakallahu. Wa qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa yanbaghi lil mutasahhiri ayyan wa bisuhurihi imtithala amrin nabi alaihi salatu wassalam wal iqtida'a bi fi'lihi liyakuna suhuruhu ibadah. Dan selayaknya bagi orang yang sahur untuk meniatkan pada sahurnya tersebut dalam rangka menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti barakallahu orang yang sahur hendaknya meniatkan dengan sahurnya menjalankan perintah Nabi. Walaupun perintahnya tidak sampai wajib tapi sangat ditekankan. Wal iqtida'a bi fi'lihi dan dia meniatkan dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa dia harus meniatkan menjalankan perintah Nabi dan mengikuti mencontoh perbuatan Nabi? Liyakuna suhuruhu ibadah, agar sahurnya tersebut bernilai ibadah. Kalau hanya semata dia jadikan untuk kebiasaan tanpa meniatkan ini adalah anjuran Nabi, ini adalah contoh dari Nabi, maka dia tidak mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Maka ketika sahur hendaknya kita meniatkan dengan sahur tersebut ini adalah anjuran dari Nabi dan ini adalah apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Wa ayyan wiya bihi at-taqwiyah at-taqawiyah ala siyam liyakuna lahu bihi ajr. Dan hendaknya bagi orang yang sahur dia meniatkan dengan sahurnya agar dengan sahurnya tersebut dia menjadi kuat untuk berpuasa sehingga dia diberi pahala dengan itu. Ya. Jadi agar kita mendapatkan pahala dengan sahur kita, pertama kita meniatkan itu adalah perintah Nabi. Yang kedua itu adalah perbuatan Nabi yang harus kita contoh. Yang ketiga berkafikum, kita meniatkan agar dengan sahur kita menjadi kuat ketika berpuasa. Maka kita akan mendapatkan pahala. Wasunnah ta'khiru suhur malam yakhsha tulu'al fajr. Dan yang sunnah adalah mengakhirkan makan sahur selama dia tidak khawatir terbit fajar barakahukum. Jadi yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi barakahukum itu mengakhirkan makan sahur Bukan kemudian jam 2 bangun, sampai jam 3 baru tidur. Terus dia tidak sholat subuh atau kelewatan. Barakallahu. Jadi yang sunnah, yang merupakan perbuatan Nabi barakallahu adalah mengakhirkan makan sahur jika dia tidak khawatir kelewatan fajar. Mengapa demikian? Li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan mengakhirkan sahur merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalilnya, fa'an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah ridainya, anna nabiyallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Zaida ibn Thabit tasahhara falamma farawa min suhurihima qama nabiyullah ila shalah fa shallah. Sebagaimana disebutkan dari Qatadah, meriwayatkan dari Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam dan Zaid bin Thabit, ini apanya Nabi, hadi? Zaid bin Thabit, apanya Nabi? Allah alam, Pak Bersama? Anak angkat, barakallahu. Beliau anak angkatnya Nabi. Kata Anas bin Malik, Nabi dan Zaid bin Thabit, keduanya pernah sahur. Maka tatkala keduanya sudah selesai dari sahurnya, maka Nabi berdiri untuk sholat, kemudian sholat. Qulna li Anas, maka kami mengatakan kepada Anas bin Malik, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis shalah, berapa jarak waktu senggang antara makan sahur beliau barakakum dengan ya fajar, terbitnya fajar ya, yakni masuknya keduanya dalam sholat subuh. Berapa jarak antara makan sahur mereka dengan sholat subuh? Barakallahu fikum. Qala, maka Anas bin Malik menyatakan, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Jaraknya adalah seukuran bacaan seseorang membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Barakallahu fikum. Ya kurang lebih 20-an menit, 15 sampai 20 menit. Barakallahu fikum. Rawahul Bukhari, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Lalu kapan imsaknya? Ya. Lalu kapan imsak? Kalau kita sahur. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Bahwasanya Bilal beliau azan di malam waktu yang pertama, yakni barakallahu fikum azan subuh yang pertama. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. Rawahul Bukhari. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, teruslah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan, yakni azan yang kedua. Fa innahu la yu'adhdhin hatta yatlu al-fajr. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak azan kecuali ketika fajar, ya, shadiq itu nampak muncul. Barakallahu fikum, azan yang kedua. Di zaman Nabi, azan subuh itu ada dua kali. Azan yang pertama adalah Bilal. Azan yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Jarak antara azan pertama dan yang kedua sekitar 50 ayat. Bukan mesti harus jam 3 sebagaimana sebagian masjid atau musala. Ya, tidak ada tuntunannya. Azan subuh yang kedua jam 4:15. Ah, tapi azan pertama jam 3 terus tidak ada contohnya. Barakallahu fikum. Maka alhamdulillah di pondok-pondok kita itu diterapkan paling tidak antara setengah jam sampai 20 menit antara azan pertama dengan azan kedua. Barakallahu fikum, sehingga tidak mesti. Ya, misalkan azan subuh 4:30, kadang jam 4 pas kita azan pertama, kadang jam 4:10. Barakallahu fikum. Jadi jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu 50 ayat. Barakallahu fikum. Lalu imsaknya bagaimana? Imsaknya tidak ada imsak dalam berbuka. Imsak itu bid'ah mungkaroh. Bid'ah yang mungkar, yang ditiadakan, yang diada-adakan. Sebagian orang menganggap imsak ini tidak wajib, hanya sebagai bentuk kekhawatiran. Akan tetapi barakallahu fikum, ternyata apabila ada sebagian kaum muslimin yang menurut mereka waktu imsak harus menahan diri, namanya imsak itu menahan diri, tidak makan, tidak minum. Masih ada yang makan dan minum, dicela oleh dia. Dicela, dianggap batal, sehingga dampaknya jelek. Memang seperti itu barakallahu fikum, tidaklah muncul sebuah kebid'ahan melainkan akan muncul, ya, kemaksiatan yang berikutnya. Dan ini pasti. Barakallahu fikum. Nabi menyatakan kulu washrabu, terus makan dan minum hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan yang kedua. Berarti kalau sudah azan yang kedua baru diam, berhenti. Berarti tidak ada istilahnya imsak di zaman Nabi dan di zaman para imam-imam setelahnya, walaupun empat imam, dan alhamdulillah sampai saat ini kita tidak mengamalkan sebagaimana kebanyakan kaum muslimin dengan adanya imsak. Barakallahu fikum. Wa ta'khiru suhur arfaq bisha'im. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan mengakhirkan makan sahur arfaq, yakni anfa', lebih bermanfaat bagi orang yang berpuasa. Nanti akan disebutkan barakallahu fikum. Wa aslama minan naum an salatil fajri. Dan mengakhirkan makan sahur lebih selamat agar tidak tidur, terluput dari salat subuh. Kebanyakan barakallahu fikum, orang-orang awam yang tidak mengerti hukumnya. Jam 1 sudah ada yang kelotean. Bahkan jam 12. Bahkan dilombakan. Ya. Barakallahu fikum, antar kampung. Siapa yang paling enak? Yang paling enak ternyata di situ setannya paling banyak. Allahumma musta'an. Kenapa? Setannya paling banyak. Ya paling tabuannya paling mantep. Ya, paling lama, paling khusyuk ketika naboi. Barakallahu'alaikum. Maka setannya paling banyak. Keliling sana, keliling sini. Jam 2 selesai. Ada yang barakallahu'alaikum jam 1 mulai sahur sampai jam 2 setelah itu tidur. Ya. Salat subuh jam 6.15. Barakallahu'alaikum. Atau salat subuh ya. Ketika matahari hampir terbit, terkadang setelah terbit. Maka barakallahu'alaikum sunnah ini digolongkan oleh para ulama adalah sunnah yang mahjurah, yang sering ditinggalkan oleh banyak orang, yakni mengakhirkan makan sahur, itu merupakan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh banyak orang. Maka mengakhirkan makan sahur itu lebih bermanfaat bagi orang yang berpuasa dan lebih selamat menjaga diri agar tidak terluputkan dari sholat subuh berjamaah. Walisaim ayyakula wa yashroba walau ba'da suhur wa niyati siyam hatta yatayakkona tulu al-fajri. Dan hendaknya bagi orang yang berpuasa, dia makan dan minum, ya, dan meniatkan untuk berpuasa sampai dia itu yakin, ya, bahwasannya fajar itu benar-benar muncul, benar-benar nampak. Barakallahu. Jadi hendaknya barakallahu'alaikum dia itu mengakhirkan ya waktu sahur. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-183. Wa kulu washrabu, teruslah kalian makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Teruslah kalian makan dan minum sampai benar-benar jelas bagi kalian mana benang putih dan mana benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya benang putih, benang hitam, barakallahu'alaikum, yang dimaksud adalah munculnya fajar shadiq. Adzan yang kedua. Garis putih, ya, barakallahu'alaikum, di ufuk bagian timur. Barakallahu'alaikum. Berarti di situ menunjukkan tidak ada namanya imsak. Terus boleh makan dan minum. Sampai jelas fajar atau azan yang kedua, baru berhenti. Barakallahu'alaikum. Bukan menunjukkan tidak boleh berhenti, kecuali azan baru berhenti, bukan. Maksudnya barakallahu'alaikum di situ ada kemudahan bagi yang sahur ya, waktu akhir waktunya barakallahu'alaikum adalah ketika munculnya fajar atau azan yang kedua. Wa yahkumu bitulu'il fajri, dan seseorang menghukumi terbitnya fajar. Oh, fajar itu sudah terbit. Imma bimusyahadatihi fil ufuk, bisa jadi dengan dia mensaksikannya di ufuk bagian timur, menyaksikan sendiri dengan kedua matanya. Au bikhabarin mauthuqin bihi, atau dengan adanya kabar yang terpercaya. Bi adzanin, berupa adzan awghari awghairi atau selainnya dari seseorang. Fa idza tala'al fajru amsaka, apabila fajar telah terbit barulah dia itu menahan diri. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan imsaknya? Imsaknya adalah azan kedua, itu saja, ya. Bukan 10 menit sebelum azan kedua, 15 menit sebelum azan kedua, bukan. Imsaknya kapan? Imsaknya adalah ketika azan kedua. Qiraah itu bukan imsak. Imsak itu artinya menahan diri, tidak makan dan minum. Wa yanwi biqalbihi wala yatalaffazu binniyah li'anna talaffuzu biha bid'ah. Dan hendaknya orang yang berpuasa dia meniatkan dengan hatinya, dia itu berpuasa tanpa melafadzkan, ya, dengan lafadz-lafadz niat barakallahu'alaikum nawaitu an asuma Ramadan, ya, dan seterusnya barakallahu'alaikum li'anna talaffuz biha, dikarenakan melafadzkan niat nawaitu atau semisalnya, bid'atun adalah bid'ah, perkara baru. Ya, berkata. Yang namanya niat itu dalam hati dan tidak pakai diucapkan. Bukan pula ucapan nawa itu dalam hati, bukan. Niat berkabikum adalah, ya, niatan seseorang untuk berpuasa. Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi, ikhwani wa khatibillah rahimakumullah. Azab yang pertama, azab mustahab bagi orang yang berpuasa adalah barakakum as-suhur, makan sahur, wa ta'khirus suhur, dan mengakhirkan makan sahur. Dan itulah yang membedakan antara kita dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab barakakum bisa jadi mengawalkan sahur atau tidak sahur. Barakakum. Kemudian adab mustahabbah yang kedua. Adab mustahab yang kedua bagi orang yang berpuasa. Wa qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wa min adabis siyam al-mustahabbah ta'jilul futuri idza tahaqqaqa ghurubus syamsi bimusyahadatiha aw ghalaba ala dhannihi al-ghurub bi khabarin mawthuqin bih bi adzanin aw ghairihi. Dan di antara adab puasa yang mustahab, yakni di antara adab yang mustahab bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Hal itu dilakukan apabila matahari benar-benar sudah tenggelam. Dengan adanya persaksian atau perkiraan yang dominan akan tenggelamnya matahari, dengan adanya kabar dari orang yang terpercaya berupa azan atau kabar dari orang lain. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Yang namanya berbuka itu harus disegerakan. Ketika sahur diakhirkan, berbuka disegerakan. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tanda berbukanya seseorang yang berpuasa sudah mulai masuk bi ghurubis syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Baik dengan menyaksikan sendiri atau adanya azan atau kabar dari seseorang. Seorang yang fiqh, yang terpercaya. Barakallahu. Adapun orang yang berbuka sebelum masuk waktunya dan dia menyengaja, barakallahu, di sana ada ancaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, pernah Nabi alaihi salatu wasalam, barakallahu, beliau ya diperlihatkan suara penduduk neraka. Ternyata barakallahu ya mulutnya sobek dan berlumuran darah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ya Jibril? Nah, malaikat Jibril menyatakan itu adalah sebuah kaum yang berbuka dengan sengaja belum pada waktunya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Ya, yang berbuka saja belum pada waktunya, yang dia berpuasa seperti itu, apalagi tidak berpuasa. Nauzubillah min dzalik. Fa'an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Hadis Sahal bin Sa'ad menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka ya mempercepat, menyegerakan, tidak menunda-nunda berbuka ketika waktunya sudah masuk. Barakallahu'alaikum. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaih salatu wassalam fima yarwihi an rabbi azza wa jal. Dan Nabi alaih salatu wassalam beliau bersabda pada riwayat yang beliau riwayatkan dari Allah azza wa jal, yakni hadith Qudsi. Barakallahu. Nabi menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktunya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kalau Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Ini hadis hasan yang gharib. Namun para ulama yang lain menyatakan isnadu dha'fun. Sanadnya lemah. Namun barakallahu fikum maknanya sahih. Ya. Tidaklah sebuah amalan dipuji atau ada kebaikan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Pada hadis yang sebelumnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda. Maka Allah mencintai orang yang menyegerakan berbuka. Berbeda halnya dengan ahli kitab, di antaranya orang-orang Yahudi. Mereka apabila berbuka, tidak langsung berbuka. Menunggu bintang-bintang ya yang ada di langit sudah mulai terlihat baru berbuka. Nah, kalau mendung, wallahu ta'ala bisawab. Ya, mungkin sampai besoknya lagi. Dan walhamdulillah, kebanyakan kaum muslimin, kalau yang namanya berbuka, memang segera. Tapi kalau namanya sahur, ya juga segera, maksudnya di awal waktu. Ya, barakallahu fikum. Lalu berbuka menggunakan apa yang paling enak, yang paling afdol, barakallahu fikum, disebutkan di sini. Wasunnah ayyuhtiro ala rutab, dan yang sunnah adalah berbuka menggunakan rutab. Fa'in udima fatamrun, kalau tidak ada maka memakai tamr. Apa bedanya rutab dengan tamr, Abu Badillah? Yang sunnah adalah berbuka memakai rutab. Kalau tidak ada, maka memakai tamer. Apa perbedaan rutab dan tamer? Apa beda? Apa sepupuan? Kalau rutab kurma. Kalau tamer? Ya kurma. Pak Gunadi siap jawab. Apa Pak Gunadi? Rutab kurma basah. Tamer kurma kering. Walaupun tamernya ini dicelup lagi, ya direndam, namanya tetap tamer atau jadi rutab. Naam barakallahu, rutab itu kurma basah. Alhamdulillah ikhwan kita ada yang jual per kilo ya 350 atau 400. Ada yang warna merah, ada yang kuning. Ada yang jual barakallahu. Kalau di Tuban enggak tahu. Ada Pak Wahyu di Tuban jual rutab. Enggak tahu. Pak Safari ada. Di Tuban jual rutab ada? Enggak tahu ya. Kalau tamer banyak. Kalau rutab yang enak itu rasanya manis sekali, kayak sawu yang paling manis. Ya. Nah, sawu kecil yang paling manis. Barakallah. Ya? Ya, banyak itu. Dari sana ke sini naik pesawat ternyata blenyek sampai sini, kematangan. Ya, karena panas di perjalanan. Barakallah. Jadi yang sunnah adalah menggunakan rutab. Kalau tidak ada menggunakan tamar. Barakallah. Jangan terbalik. Rutab tidak doyan, tamar tidak doyan, doyannya apem. Ya. Minyok, bolet. Fa'in udima sama'un. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamer, maka dengan air. Nah, terus nasinya bagaimana ini? Nah, hadi. Kalau enggak ada rutab, enggak ada kurma, maka pakai air. Terus enggak boleh makan nasi berarti. Hah? Barakah hukum. Rutab dan tamer itu memang makanan pokok ya Nabi dan para sahabat. Ya, barakah hukum. Jadi kalau tidak ada berarti dengan air. Kalau kita tidak ada rutab, tidak ada tamer, maka makanan pokok kita ya nasi. Ya, barakah hukum. Atau jagung. Ya. Lalu kita minum air barakah hukum. Dan air ini mesti ya. Barakallahu fikum. Liqauli Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan ucapan Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Kana Nabi alaihi salatu wassalam yuftiru qabla ayusalliya ala rutabat. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau ketika berbuka sebelum sholat dengan beberapa kurma basah. Di sini tidak ada batasan harus tiga, harus ganjil. Barakah hukum. Fa'in lam takun rutabat fatamarot, kalau tidak mendapati rutab beberapa kurma basah, maka berbuka menggunakan beberapa kurma kering. Fa in lam takun tamarat, kalau tidak didapati kurma kering, hasa hasawatin min ma, maka dia bisa meneguk dengan beberapa tegukan dari air. Tapi kalau di sini ya gorengan, ya enggak ada kurma, enggak ada anu, ya gorengan plus es. Barakallahu. Walhamdulillah kurma selalu ada. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Lalu kalau tidak ada rutab, tidak ada tamr, tidak ada air, bagaimana? Fa in lam yajid rutaban wala tamran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin aw syarabin halalan. Halalin. Kalau dia tidak mendapati rutab, tidak mendapati tamr, dan tidak mendapati air yang bisa dia berbuka dengannya, maka hendaknya dia berbuka dengan apa yang mudah bagi dia dari makanan atau minuman yang halal. Barakallahu. Wah, tidak dapat tamr, tidak dapat rutab, tidak ada air, tapi barakallahu mahal juga. Dengan apa? Anggur, kelengkeng, durian, mahal-mahal ternyata. Barakallahu fikum. Fa in lam yajid syai'an nawa al-iftara biqalbihi. Kalau dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dipakai untuk berbuka, mungkin karena miskin atau keadaannya yang berkafikum bukan miskin tapi pas macet waktu mudik, sudah direncanakan ya nanti tiba di kota A di warung ini setengah jaman atau satu jaman sebelum berbuka, ternyata di tol macet, tidak bisa bergerak sana kemari, tidak ada yang jual gorengan, tidak ada yang jual air, ya. Barakallahu, tidak ada bekal. Maka dia meniatkan berbuka dengan niat dalam hatinya. Ya. Bukan kemudian mengumpulkan air ludah loh ya. Kemudian dilek lagi. Ya. Barakallahu. Wala yamussu isba'ahu, dia tidak boleh kemudian ngemut jarinya ini ya. Barakallahu fikum. Aw yajma'u riqahu, wa yabla'uhu kama yaf'alu ba'dul awam, atau dia memasukkan jari-jarinya kemudian ya dimasukkan ke mulutnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang awam kalau tidak mendapati apa-apa. Wa yambaghi ayyada'wa inda fitrihi bima ahabba, dan sepantasnya bagi dia, bagi orang yang berpuasa, dia berdoa ketika sudah masuk waktu berbuka dengan apa yang dia senangi. Berdoa dengan apa yang dia senangi. Karena memang barakallahu'alaikum doa orang yang berpuasa itu mustajab. Ketika sahur, ketika sedang berpuasa di siang hari, dan ketika berkafikum iftar, ketika berbuka. Fafi sunan Ibnu Majah, maka dalam sunan Ibnu Majah, anin Nabi alaih salatu wassalam annahu qala, dari Nabi alaih salatu wassalam beliau bersabda, inna lissa'im inda fitrihi da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia berbuka. Ya. Ketika dia berbuka. Maksudnya doanya makbul. Barakallahu. Selama makanannya, minumannya, pakaiannya dari jalan yang halal. Qala fi syawa'id, dan berkata ya Al-Imam Ibnu Majah dalam Az-Zawaid, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Orang yang berdoa berkawikum tidak sia-sia. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka akan ada tiga manfaat yang bisa dia dapatkan. Manfaat pertama, bisa jadi doanya akan dikabulkan. Dan doa yang dikabulkan berkawikum, yang langsung turun dari langit, ya rahmat Allah, kalau dia memang minta rahmat, ya, kemudian air hujan, ya. Selain itu berkawikum tidak langsung turun dari langit, tapi melalui usaha-usaha dia. Tidak mungkin ya Allah, saya belum punya mobil, minta mobil turun dari langit. Ya, barakallahu. Yang kedua orang yang berdoa kemudian tidak dikabulkan, barakallahu, maka nanti ya akan Allah beri pada hari kiamat. Bisa berupa pahala, bisa berupa apa yang dia minta. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa. Jangan kemudian, wah Allah itu ya tidak menepati janji. Saya membaca ayat, membaca hadis, katanya orang yang berpuasa doanya terkabul. Ternyata tidak ada. Ya, maka ini salah. Dan yang namanya berdoa, itu ada adabnya, barakallahu. Di antaranya, ya, makan, minum pakaiannya dari jalan yang halal. Yang kedua, sebelum berdoa dia memuji-muji Allah. Ya Allah, antal wahhab, antar razzaq, antar rahman, antar rahim, antas sami, antal alim, terus begitu. Ya Allah, engkau zat yang memberi rizki, maha mengaruniai, maha rahmat, maha penyayang, maha mendengar, terus begitu. Terus kemudian barakakum, kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan dosa-dosa kita, kekurangan kita, kebutuhan kita. Barakakum, sebagaimana orang-orang yang mengemis, terkadang kan ya, mereka memuji-muji dulu. Ya. Pak Saulase, Pak Muki-muki, ya. Sukses. Ya. Gaji jenengan 1M per bulan. Ada seperti itu. Kadang kalau enggak dikasih, baru memang ada yang mencela. Wes, patung didoakan enggak dikasih. Memang ada seperti itu. Ada yang mendoakannya setelah itu. Barakallahu. Kemudian di antara adab doa juga tidak boleh bosan ketika berdoa. Ketika yang belum dikabulkan dia sudah bosan. Ini namanya barakallahu ya tergesa-gesa dalam berdoa. Atau ketika berdoa dia lalai hatinya. Berdoa tapi tidak fokus dengan apa yang dia minta. Berdoa ya Allah tapi buru-buru. Buru-buru seperti orang sedang ditunggu temannya untuk sebuah acara. Barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang ketiga, orang yang berdoa barakallahu fiikum, apabila dia berdoa kemudian tidak dikabulkan, kalau memang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, tidak dikabulkan di dunia dan di akhirat, maka dosa-dosanya diampuni. Barakallahu fiikum. Atau kalau dosa-dosa dia tidak punya, misalkan karena memang sering bertaubat, maka derajatnya dinaikkan. Barakallahu fiikum. Qala Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa rawa Abu Dawud an Mu'adz ibn Zuhrah mursalan marfu'an, kana idza aftara yaqul Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Al-Imam Abu Dawud dari Mu'adz bin Zuhrah menyebutkan hadis dengan sanad yang mursal dan juga sanad yang marfu. Apabila Nabi atau barakallahu Mu'adz bin Zuhrah ya berbuka mengucapkan doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Jadi Nabi ketika berbuka barakallahu fikum mengucapkan, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Namun barakallahu fikum hadis ini banyak para ulama yang menyatakan hadisnya dhaif. Ya. Walahu min hadith Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabi alaihi salatu wassalam kana idza aftara yaqul dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruq wa sabata al-ajru insyaallah. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana hadith Ibni Umar, apabila Nabi berbuka, Nabi membaca, dahaga telah pergi. Wabatallatil uruk, urat-urat kerongkongan sudah mulai basah. Wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Namun mengamalkannya tidak mengapa. Barakallahu. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Barakallahu fiikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, adab yang ketiga. Bagi adab orang-orang yang berpuasa yang mustahab. Wa min adabi siyam al-mustahabbah. Dan di antara adab-adab yang mustahab ketika berpuasa, kasratul qiraah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, wa dzikri, memperbanyak berzikir kepada Allah, wa du'ai, memperbanyak doa, wa sholati, memperbanyak sholat, wa shadaqah, dan memperbanyak sedekah. Memperbanyak baca Al-Qur'an, zikir, doa, sholat, sedekah. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan dalam sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, anna Nabi alaihi salatu wasalam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, salasatu la turaddu da'watuhum, ada tiga orang yang doa mereka tidak akan ditolak. As-sha'im hatta yuftira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Disebutkan oleh para ulama, ahli hadis, imam adil adalah seorang imam, ya, yang dalam menegakkan barakafikum amanahnya, berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memutuskan dengan hukum Allah. Ya. Dan memberikan solusi dengan hukum Allah. Wa da'watul madlum. Dan yang ketiga, yang tidak ditolak doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang yang terzalimi. Baik dia itu muslim maupun kafir. Ya, muslim maupun kafir. Orang kafir dizalimi, kemudian berdoa juga mustajab. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Yang Allah akan angkat doanya orang yang terzalimi sampai ke atas awan. Wa tuftahu laha abwab, dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu abwabus sama, pintu-pintu langit. Wa yaqulur rabb, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya menyatakan wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaan dan keagunganku. La ansurannak, sungguh aku akan menolongmu wahai orang yang terzalimi. Walau ba'dahin, walaupun ya waktunya ini tidak langsung, tapi setelahnya. Walaupun sampai pada waktu yang ya Allah tentukan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan barakafikum, hendaknya ketika orang berpuasa, dan di antara adab yang mustahabbah adalah dia memperbanyak berdoa. Barakafikum. Demikian pula barakafikum, Nabi alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang lain, disebutkan dalam banyak hadis, banyak riwayat, banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Baik, wallahu ta'ala bisawab, karena waktunya sudah mendekati waktu berbuka, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita masuk pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu barakatuh.